أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا. Soleh bagus atine, karo pikiran masuk ing badan kabeh jeroan. Mukjizat Rasul dadi pedoman minangka dalan maji iman. Kelawan Allah kang Maha Suci kuturan kulan rinolan wangi ditirakati diri atoi dikir lan sulo pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran kabeh tinakdir saking pangeran kelawan kanca dulur lan tangga kang padha sunai Rasul kamulia Nabi Muhammad padukan kita Nabi Muhammad padukan kita ayo lakoni serta peani asor tata gaire anake mulya makam derajate anake mulya makam derajate lamun palastro ing pungkasane I'm 13.